إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا، من يهد الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. أما بعد، ma'asyiral muslimin, pendengar Radio Raja Kendari rahimani rahimakumullah. Kali ini kita akan membahas tentang mufsidatis saum, yaitu pembatal-pembatal puasa. Di antara pembatal puasa yang telah disepakati oleh ulama kita ada 4 perkara: makan, minum, muntah dengan sengaja, kemudian melakukan hubungan jima bersama suami istri di siang hari bulan Ramadan. Maka ini adalah perkara yang disepakati oleh para ulama tentang pembatal-pembatal puasa. Oleh karenanya kita akan membahas ya pembatal-pembatal puasa tersebut serta turunan-turunannya apa yang mengikuti dari pembatal puasa tersebut. Yang pertama adalah makan dan sekaligus minum. Ini adalah pembatal puasa karena ini telah disebutkan dalam hadis Nabi ya ayat Al-Qur'an, kulu wasrabu hatta yatabayyana lakumul khaytul abyadu minal khaytul aswadi minal fajr summa atimus siyama ilal layli. Jadi disebutkan dalam Al-Quran, makan dan minumlah sampai jelas bagimu benang putih dari benang hitam, yakni fajar. Ketika telah fajar, maka tahan ya puasa sampai di malam hari. Maka ya, makan dan minum ini akan batalkan puasa ketika sudah mulai terbit fajar. Jadi apa definisi makan dan minum tersebut? Yakni makan dan minum itu didefinisikan atau maksudnya adalah isalul ma'kuli wa awul masrubi ilal jofi anitarikil fami awil anfi. Jadi mengantarkan sesuatu yang dimakan yang diminum sampai kepada kerongkongan dan sampai kepada lambung dari jalan mulut atau dari jalan hidung. Ayan kana al-ma'kula al-masruba bisartin ayakuna maghsian. Apakah dengan cara meminum atau makan? Ya, kemudian dengan syarat bahwasanya yang dimakan dan diminum itu adalah taghsian berupa makanan. Jadi segala sesuatu yang kita masukkan melalui hidung atau melalui mulut ya masuk kepada kerongkongan dan masuk kepada lambung dari makanan, maka itulah yang membatalkan puasa kita. Kalau ada yang bertanya, ya kalau makan yang melalui mulut itu namanya makan, kalau melalui hidung mana dalilnya? Maka ya dalilnya bahwasanya termasuk ya sesuatu makanan yang dimasukkan oleh hidung akan membatalkan puasa juga. Di antara dalilnya kata Nabi sallallahu alaihi wasallam dalam sebuah hadis, balik fil istinsak illa an takuna saiman. Berdalam-dalamlah kamu dalam memasukkan air di hidung ketika berwudu kecuali kamu dalam keadaan berpuasa. Jadi dalil ya yang menunjukkan bahwasanya pengucapan Rasulullah SAW kepada orang yang berpuasa dari berdalam-dalam beristinsak memasukkan air di hidung, ini menunjukkan dalil bahwasanya ya sesuatu yang sampai ya berupa makanan termasuk air kalau sudah masuk di kerongkongan melalui tarika al-anfu, hidung, ini akan berpengaruh kepada puasa atau membatalkan puasa. Kemudian juga disebutkan fa'inna ba'dal marda, sebagian dari penyakit kada yata'atuna ta'ama wa saraba ani tarikil anfi. Sebagian dari penyakit biasanya tidak bisa pencernaannya, mulutnya bermasalah, maka dimasukkanlah ya makanan itu melalui lubang hidung ya makanan atau minuman. Maka ini menunjukkan bahwasanya definisi dari makan dan minum adalah sesuatu yang masuk melalui hidung dan melalui mulut berupa makanan ke dalam kerongkongan kemudian masuk ke dalam lambung. Inilah yang membatalkan puasa. Kemudian ada yang yulhiku ma yulhiku bil akli wasyarabih. Ya, jadi apa-apa yang mengikuti makan dan minum, ada yang mengikuti makan dan minum yang juga membatalkan puasa. Kemudian di sini ya disinggung tentang masalah tetes mata atau obat tetes mata dan obat tetes yang dimasukkan ke dalam telinga. Apakah ini membatalkan puasa? Ini ada khilaf di kalangan ulama tentang masalah ini. Ya, masafana bila ya mengatakan bahwasanya ya dia sama saja ya telah masuk, ketika masuk ke dalam kerongkongan, apakah itu melalui hidung atau melalui mulut atau melalui telinga atau mata, maka ini membatalkan puasa. Tetapi ada pendapat ulama, ya sebagian ulama mengatakan bahwasanya ya dia tidak termasuk makanan dan minum. Jadi obat yang dimasukkan dalam telinga atau obat tetes mata, dia bukan merupakan tagesia, bukan merupakan makanan, tetapi dia adalah ya merupakan obat. Oleh karenanya, dan dia bukan melalui hidung juga, karena definisi tadi melalui hidung, dia melalui telinga, melalui mata, bukan melalui hidung atau melalui mulut. Maka pendapat yang rajih ya dari kedua pendapat ini itu adalah ya sesuatu yang sampai kepada jauf, kepada kerongkongan, min ghairi tariqil fami aul anfi, dengan bukan melalui mulut atau hidung, la yakunu mufsidan lis-sha'im, tidaklah membatalkan puasa, ya tidaklah membatalkan puasa, tetapi tidak mutlak, ada pengecualian. Illa iza kana mimma yakumu makamal akli wal sarabi, kecuali yang masuk tersebut meskipun bukan melalui hidung atau melalui mulut, ketika yang masuk tersebut makamal akli au sarabi, kedudukannya bisa menggantikan makanan dan minuman, mimma wajah fihi wasfi tagasiyah, yang ada padanya sifat-sifat tagasiyah berupa makanan, maka ini membatalkan puasa. Jadi meskipun tidak melalui hidung, tidak melalui mulut, tetapi itu adalah berupa makanan yang kedudukannya menggantikan makan dan minum, maka ini akan membatalkan puasa. Seperti contoh adalah ya al-huknu wal ibr, yaitu suntikan atau injeksi, manakala suntikan tersebut kanat magasiatan, dia adalah ada unsur makanan di dalamnya, yufsidu bihas saum, maka dia akan merusak atau membatalkan puasa. Amma kana isa kana ibran ghaira magasiatan, adapun jika suntikan atau injeksi tersebut bukan merupakan makanan, tetapi dia merupakan obat, maka tidaklah membatalkan puasa. Misalkan iza kanat magasiatin mislu allati takhtawi ala sukriyati, mislu julukusu julukusi wa nahwiha, yufsidu biha saum. Misalkan ya suntikan tersebut mengandung makanan, seperti ada ya di dalamnya mengandung makanan berupa gula, ya sukriya seperti glukosa, maka ini akan merusak atau membatalkan puasa. Amma iza kana ya maddatil khawiyatil kaibratil binsulin, ya adapun kalau suntikan atau injeksi tersebut merupakan ya bahan-bahan pengobatan, seperti suntikan yang dimasukkan anfisilin atau obat gula, ya marda sakar insulin, ya maka falaisat magasiya, maka ini bukanlah magasiya makanan, tetapi hanya berupa obat, maka tidaklah merusak puasa. Jadi ini kaidahnya, meskipun tidak melalui hidung atau mulut, tapi dimasukkan ke dalam tubuh berupa makanan atau minuman, ada unsur zat makanannya, maka ini akan membatalkan puasa. Seperti infus yang ada unsur-unsur makanan dalamnya, dimasukkan melalui jalan darah, ya aliran darah atau pembuluh darah, maka ini menggantikan atau menduduki kedudukan makanan. Infus berupa makanan menduduki kedudukan makanan, oleh karenanya orang yang diimpus itu bisa bertahan lama tidak makan minum, maka karena disuntikan makanan ke dalamnya, maka yang demikian ini adalah membatalkan puasa. Tetapi kalau impusnya atau suntikannya berupa obat, anfisilin atau insulin, maka tidaklah membatalkan puasa. Ini ya berdasarkan kaidah tentang definisi makan dan minum. Oleh karenanya, ada beberapa perkara juga yang bisa membatalkan puasa, seperti rokok. Rokok itu disebutkan oleh istilahnya adalah sarbud duhan, yaitu makan atau minum ya rokok. Jadi rokok ini mengandung terbuat dari tembakau, ya yang mengandung nikotin atau berarti dia ini adalah suatu ain, suatu benda yang kita masukkan dengan sengaja. Kita masukkan dengan sengaja nikotin tersebut, ya masuk ke dalam tenggorokan, tembus ke otak, kemudian masuk juga ke dalam lambung. Maka di dalam ya tembakau itu ada rasa manisnya, ada rasa-rasa yang membuat seseorang mungkin akan merasa kenyang, maka ini akan membatalkan puasa. Jadi dengan sengaja ya, dengan istilah apa dia masukkan ya sesuatu benda dari asap tersebut yang ada unsur-unsur nikotinnya dengan sengaja, maka ini termasuk ya perkara yang membatalkan puasa. Beda kalau perokok pasif yang dia ya tidak dengan sengaja, tetapi keadaan yang sulit dia hindari. Mungkin dia lewat di tempatnya orang para perokok, dia tidak bisa hindari sesuatu tersebut. Bukan dengan sengaja dia ingin menghirup, maka ini juga tidak membatalkan puasa. Demikian juga bau-bau masakan yang dia tidak sengaja untuk menghirupnya, cuma dia lewat, kemudian ada bau masakan yang sulit dihindari, bukan dia sengaja, maka ini tidaklah membatalkan puasa. Termasuk juga perkara yang dibahas oleh sebagian ulama, termasuk alat-alat pengobatan atau alat-alat kontrol yang dimasukkan melalui mulut seperti endoskopi dan lain sebagainya, dimasukkan dalam mulut, kemudian melalui lambung atau hidung, dimasukkan melalui hidung, masuk ke dalam perut, usus dan lain sebagainya. Maka karena dia bukan merupakan makanan, maka tidak membatalkan puasa. Kecuali ketika masukkannya alat tersebut, dia ada jelinya atau ada pengantarnya, minyaknya berupa zat-zat yang ada makanan di situ, maka ini membatalkan puasa. Jadi demikian ya, segala sesuatu kalau masuk ya dan menduduki kedudukan makanan bisa membatalkan puasa. Tetapi kalau tidak menduduki kedudukan makanan, maka tidaklah membatalkan puasa. Kemudian juga di sini termasuk yang membatalkan puasa ya, yang ketiga adalah takwiyul amadan, muntah dengan sengaja. Ini kalau seseorang yang sengaja muntah, baik dengan wasilah-wasilah dia meletakkan jarinya atau tangannya ke dalam mulutnya sehingga dia muntah, atau dia menggoncang-goncangkan perutnya sampai dia muntah, sengaja dia mengeluarkannya ya sesuatu yang ada dari perutnya, maka ini akan membatalkan puasa. Berdasarkan dalil dari hadis Nabi, hadis Hasan riwayat Tirmizi, man istaqa amadan falyaghdi. Barang siapa yang muntah dengan sengaja, maka batal puasanya dan hendaklah dia mengkodak puasanya di hari-hari yang lain. Jadi termasuk muntah dengan sengaja, dia mengeluarkannya ya dari perutnya, sesuatu dari perutnya dengan sengaja, karena ini disebutkan dalam hadis Nabi membatalkan puasa. Bahkan hikmahnya karena orang yang muntah dengan sengaja berarti dia sengaja melemahkan badannya, maka itu akan merusak puasa. Kemudian juga termasuk juga yang membatalkan puasa di sini adalah khurujul mani bi fi'li minhu wa hukmul mazi, dan keluarnya mengeluarkan mani dengan perbuatannya sendiri, apakah dengan tangannya atau dengan istimna itu seperti istilahnya sekarang onani atau masturbasi, mengeluarkan dengan perbuatannya sendiri, apakah dengan tangannya atau yang lainnya, atau mubasyarah ya keluarnya mani tersebut dengan ya berpeluk-pelukan ya atau bersenang-senang dengan istrinya ya, meskipun dengan tidak tanpa melalui farji, atau kabbalah mencium ya istrinya atau menyentuh istrinya, atau qarar an-nadar memandang sesuatu berulang-ulang kali ya, menonton suatu film yang mengundang syahwat berulang-ulang kali, fansala manian, kemudian dengan sebab itu mengeluarkan mani, fasada saumahu ya, rusak puasanya. Meskipun ini adalah ada khilaf di kalangan ulama, karena ada sebagian ulama yang mengatakan bahwasanya tidak ada yang batalkan puasa kecuali hanya jima, meskipun keluar mani maka dia tetap berdosa ketika dia masturbasi atau onani ya di bulan Ramadan, tapi tidak membatalkan puasa. Tetapi sebagian ulama mengatakan bahwasanya dia membatalkan puasa manakala mengeluarkan mani tersebut dengan sengaja, ya dengan sengaja atau dengan perbuatan sendiri atau dengan memandang atau dengan sengaja bersentuhan dengan istrinya, Ketika mengeluarkan mani dan sebab itu, maka ini akan membatalkan puasa. Di antara dalil yang menunjukkan bahwa batalnya puasa, sebagaimana dalam hadits qudsi disebutkan bahwasanya Allah SWT berfirman tentang masalah puasa, innahu li, sesungguhnya puasa itu untukku, wa ana ajzi bihi, dan sayalah yang akan membalas puasa tersebut. Kemudian kata Allah SWT, kenapa Allah membalas puasa tersebut? Yada'u ta'amahu wa syarabahu wa sahwatahu min ajli. Karena orang tersebut, dia meninggalkan makan, minum, dan sahwatnya karenaku. Jadi, disebutkan di sini sahwatuhu yusmilu khurujul mani. Jadi, sahwat itu dia meninggalkan saat apa sahwat bagi orang yang puasa. Ketika dia sengaja mengeluarkan maninya, berarti dia tidak meninggalkan sahwatnya. Maka, ini pendapat yang rajih membatalkan puasanya. Ya. Meskipun ada khilaf ulama, tetapi pendapat yang rajih membatalkan puasanya berdasarkan hadis yang dimaknakan maknanya bahwasanya seorang yang berpuasa itu di samping dia menahan makan dan minum, juga dia menahan sahwatnya. Kalau dia tidak bisa menahan sahwatnya, ya dengan cara apakah dengan melakukan hubungan dengan istrinya atau dengan cara dia melakukannya sendiri, maka ini akan membatalkan puasa. Kemudian diantara juga yang dibahas tentang masalah ini adalah damul khuruji dam, ya, ya khurujul dam, khuruji damil hijama, ya, ya, keluarnya darah al hijama, ya, keluarnya darah hijama atau bekam. Apakah membekam ini yang membatalkan puasa? Ya, tidak ada khilaf para ulama. Kalau hijama dengan tanpa keluar darah, jadi ada namanya bekam, bekam kosong, bekam yang tidak mengeluarkan darah, ya, hanya bekam untuk mengeluarkan anginnya saja, maka tidak ada khilaf bahwasanya tidak membatalkan puasa. Adapun hijama yang dengan dia bekam dengan mengeluarkan darahnya, maka ada khilaf di kalangan ulama tentang masalah ini. Ya, pendapat yang pertama, ya, pendapat yang dipilih oleh penulis, ya, Rodil Murbi juga adalah membatalkan puasa karena berdasarkan hadis Nabi yang diriwayatkan oleh Imam Ahmad, aftarul hajim wal mahjum. Ya. Orang yang berbekam dan orang yang membekam itu akan batal puasanya. Ini berdasarkan hadis yang sahih, ya. Maka berdasarkan hadis ini, maka sebagian ulama mengatakan orang yang membekam dan orang yang dibekam itu membatalkan puasa, ya. Dari pendapat ini, ya, diperinci lagi, kenapa orang yang membekam itu, apa hikmahnya orang yang membekam itu membatalkan puasa? Karena orang yang membekam itu, dulu orang membekam itu mengeluarkan darahnya dengan dia mengisap melalui mulutnya. Ketika dia mengiris, ya, orang yang dibekam, kulitnya kemudian keluar darah sedikit, kemudian dia mengisap. Dia isap dengan mulutnya sendiri. Maka orang yang membekam demikian membatalkan puasa. Adapun kalau dia membekam, ya, dengan cara alat, bukan dengan cara dihisap, maka fa'inna saumuhu sahihun, maka puasanya tetap sahih. Bagi orang yang berpendapat bahasanya bekam adalah membatalkan puasa. Kalau seorang yang membekam dengan menggunakan alat, maka yang membekam tersebut tidak membatalkan puasa. Adapun yang dibekam, kenapa membatalkan puasa? Karena dia sengaja membekam ketika orang yang dibekam itu menjadi lemas dia. Sama dengan kalau orang muntah dengan sengaja, lemas. Sama dengan kalau orang yang mengeluarkan mani dengan sengaja, dia lemas. Ya, maka sama juga dia mengeluarkan darah dengan sengaja, maka dia lemas. Ini diantara hikmahnya. Kemudian pendapat yang kedua bahasanya, ya, bekam itu tidak membatalkan puasa. Dan ini adalah pendapat jumhur fukaha. Ya, kenapa? Mereka mengatakan bahasanya bekam tidak membatalkan puasa. Karena berdasarkan hadis Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam juga. Hadis yang diriwayatkan oleh Abu Daud dan selainnya. Disebutkan bahwasanya Nabi sallallahu alaihi wasallam ikhtajama. Nabi sallallahu alaihi wasallam pernah berbekam wa huwa shaimun muhrim, dalam keadaan dia berpuasa, dalam keadaan dia berikhram. Ya. Kemudian bagaimana pendapat yang rajih di antara kedua pendapat ulama tersebut? Ya. Pendapat ini sama-sama kuat. Namun kalau kita melihat dari dalil-dalil yang ada, ya, ada dalil yang menunjukkan bahwasanya puasa itu apa bekam itu membatalkan puasa. Ada dalil yang mana Nabi SAW berbekam dalam keadaan dia berpuasa, dalam keadaan muhrim. Oleh karenanya, ya, sebagian ulama mengatakan bahwasanya, ya, hadis tentang membatalkan puasa itu telah dihapus, dimansuh. Karena hadis itu, ya, dikeluarkan pada waktu Fathul Makkah. pada waktu Fathul Makkah pada tahun ke-8 Hijriah. Adapun hadis tentang Nabi sallallahu alaihi wasallam berbekam itu ketika muhrim, di akhir-akhir hidupnya Nabi, ya, tahun ke-10 atau tahun ke-11, di haji atau di umroh. Ini disebutkan juga dalam riwayat dia dalam keadaan itu haji wada. Maka ketika ada dua hadis yang bertentangan, maka kita lihat mana yang lebih di belakang. Yang di belakang adalah hadis yang Rasulullah berbekam, berarti dia menghapus hadis yang mengatakan bahwasanya bekam itu adalah membatalkan puasa. Ini juga diperkuat dengan hadis riwayat Bukhari ketika Anas bin Malik ditanya, "Akuntum tukrihunal hijamah lisaim?" Apakah kalian para sahabat membenci melakukan bekam ketika dalam keadaan berpuasa? Berkata Imam Malik, "La illa min ajli da'fi." Tidak, kami tidak menganggap kiraha, kami tidak menganggap bahwasanya berbekam itu adalah merusak atau makruh dalam puasa, ya, kecuali orang yang dia akan lemah ketika berbekam tersebut, maka kami menganggap kiraha. Selain itu kami tidak menganggap kiraha. Ini ditanyakan Anas bin Malik. Kemudian juga hadis Abu Sa'id Al-Khudri disebutkan dalam riwayat An-Nisa'i, rahasa Nabi sallallahu alaihi wasallam fil qublati lisaim wal hijama. Nabi sallallahu alaihi wasallam memberikan rahasa ya bagi orang yang berpuasa dengan mencium istrinya, ya, dan hijama. Artinya boleh mencium istri, boleh hijama bagi orang yang berpuasa. Ya, hadis riwayat An-Nasi. Oleh karenanya disebutkan bahwasanya kalau yang namanya rahasa ya tadinya ada kewajiban mereka. Ada kewajiban. Ya, rahsa itu, keringanan itu datang setelah kewajiban. Dulunya dilarang membekam bagi orang berpuasa. Tapi sekarang rahsa, ya, diberikan keringanan, boleh membekam. Oleh karenanya, ya, pendapat yang raji, ya, boleh berbekam, meskipun, ya, sebagian ulama mengatakan karaha, dibenci manakala, atau makruh hukumnya manakala, berbekam itu akan menimbulkan kelemahan. Oleh karenanya, sebaiknya kita kalau mau berbekam di Ramadan, di malam hari, supaya kita, ya, kita bisa keluar dari perbedaan ini. Kemudian yang berikutnya, ya, tentang masalah tabarru dam, ya, donor darah, ya, mendonor darah, ini juga dikembalikan kepada hukum. Ya, dia berpendapat di bagaimana? Kalau dia berpendapat bahasanya hijama, bekam itu membatalkan puasa, maka sama saja donor darah itu membatalkan puasa. Tetapi kalau dia berpendapat bahwasanya berbekam itu tidak membatalkan puasa, dan ini adalah yang roji, ya, pendapat yang roji, maka ya donor darah juga tidaklah membatalkan puasa. Kemudian bagaimana dengan mazi? Ya, keluarnya mazi. Mazi itu adalah cairan yang keluar ketika memuncah syahwat tetapi bukan dia mani. Ya. Maka mazi ini, ya, ketika keluarnya mazi, misalkan seseorang dalam keadaan tertentu keluar mazinya, ya, syahwatnya meningkat, kemudian keluar masih cairan bening yang melengket yang bukan merupakan masih. Jadi masih ini pendapat yang, meskipun ada dua pendapat ulama, tetapi pendapat yang raji, dia tidaklah membatalkan puasa. Berbeda dengan mani yang membatalkan puasa kalau mengeluarkannya, ya, dengan sengaja. Kemudian diantara juga pembatal puasa adalah jima, ya, melakukan hubungan badan di siang hari Ramadan, ya, ini adalah membatalkan puasa, ya. Namun kalau seseorang yang sama-sama safar, suami istri safar misalkan ke Makassar, ya, suami istri safar, boleh baginya untuk tidak berpuasa bagi orang yang safar. Ketika dia safar, boleh baginya dia tidak berpuasa, boleh dia makan, boleh dia minum, berarti boleh dia juga melakukan jima di bulan Ramadan. Hanya saja sebagian ulama membahas bahwasanya kalau dia hila, artinya ya dia mengakali agama atau mengakali rukhsah yang diberikan Allah SWT kepadanya. Artinya tidak ada tujuannya, ya, untuk safar ke Makassar. Hanya karena dia ingin melakukan hubungan badan di siang hari Ramadan, maka dia ajak istrinya, mari kita safar. Ya, tujuannya sampai di Makassar mungkin, misalkan dia melakukan hubungan badan. Tujuannya tidak ada tujuan tertentu. Hanya dia ingin memang, ya, kalau kita di Kendari, tidak bisa kita hubungan badan di siang hari. Ya, maka marilah kita safar ke Makassar atau kita safar ke Unaha. Ya, sampai di sana, karena kita safar, boleh bagi kita berbuka puasa. Boleh kita makan, boleh minum, balok, demikian. Maka kalau begini yang demikian yang dimaksud, dia melakukan hila, maka ini adalah, ya, membatalkan wajib baginya dia mengqada puasanya, bahkan wajib baginya untuk dia membayar kafara membebaskan budak, atau ya kalau tidak mampu dia berpuasa 2 bulan berturut-turut, kalau tidak mampu memberikan makan 60 orang miskin, setiap satu orang miskin dengan ukuran setengah so atau 1,5 kilogram beras. Inilah diantara pembatal-pembatal puasa. Kemudian ada beberapa perkara, ya, beberapa perkara yang dia itu tidak membatalkan puasa. Ya, kebanyakan orang menyangka ini membatalkan puasa. Ya, beberapa perkara. Seperti contoh, ya, ada lalat atau tepung yang berterbangan atau lalat yang terbang ditiup angin, atau duhan, ya, duhan atau azab, ya, asap atau asap rokok itu terbang, ya, kemudian orang yang berpuasa tadi melewatinya, ya, dan li adami imkani taharrusi min zalika, dia sulit untuk menghindari yang demikian ini, lalat tiba-tiba masuk di mulutnya, langsung masuk di kerongkongannya, masuk di perutnya, sulit dihindari. Demikian juga tepung yang ditiup angin langsung masuk ke dalam mulutnya, kerongkongannya, ya. Kemudian juga asap rokok, ya, tidak bisa dihindari, bukan kita yang merokok, orang yang merokok, ya, tidak bisa dihindari, kita lewat. Maka ini, ya, tidaklah membatalkan puasa. Karena apa? Ini dikiaskan kepada orang yang sedang dalam keadaan naim, tidur, ya, dia terangkat pena dari orang yang tidur sampai dia terjaga. Jadi, ya, dalam keadaan dia tidak tahu, maksudnya dia tidak sengaja, tiba-tiba masuk. Dia menguap, tiba-tiba masuk lalat, masuk ke dalam perut. Ya, masuk ke dalam kerongkongan, ya, masuk dalam kerongkongan, lama-lama masuk dalam perut. Maka ini tidaklah membatalkan puasa karena dia tidaklah sengaja. Karena kaidahnya yang membatalkan puasa tersebut adalah ketika dia, ya, dalam keadaan sengaja dan ada pilihannya. Tapi kalau dia lupa, ya, misalkan lupa makan, lupa minum, ya, lupa juga jima, dia lupa, ya, atau dia dipaksa, ya, dia terpaksa melakukannya, seperti suami istri, suaminya yang dia paksa istrinya sudah ingatkan ini puasa, tetapi suaminya dia terpaksa, ya, istrinya untuk melakukan hubungan badan di siang hari, maka suaminya yang dia batal, suaminya yang dia mengkafarah, ya, mengganti kafarah istrinya. Ya, cuma batal puasanya, tetapi dia tidak diwajibkan untuk mengkafara atau membayar kafara dari jima ilokannya karena dia dipaksa. Jadi ini ukurannya. Adapun kalau dia lupa atau bukan karena pilihannya atau karena terpaksa, maka tidak membatalkan puasa. Seperti tadi, lalat yang masuk ke dalam mulut atau makanan yang masuk ke dalam mulut atau asap yang masuk ke dalam mulut atau hidung dengan tanpa kita sengaja, maka tidak membatalkan atau tidak merusak puasa. Kemudian juga, ini juga disebutkan oleh sebagian ulama, disebutkan, minal umuri lati la tufsidu siyam, di antara perkara yang tidak membatalkan puasa, fakkara fa'anzala lam yuftir. Seseorang yang tiba-tiba ada pikirannya, ya, berpikir atau menghayal, ya, menghayal atau berpikir, kemudian pikirannya tersebut, menghayal tersebut, ya, tiba-tiba, ya, misalnya dia menghayal atau berpikir berhubungan badan dengan istrinya. Tiba-tiba dengan berpikirnya hayalnya tersebut, ya, anzil, mengeluarkan maninya. Maka tidaklah membatalkan puasanya. Ya, jadi batal puasanya meskipun keluar maninya tidak membatalkan karena dia tidak berbuat apa-apa. Dia juga tidak menonton, dia juga tidak mengeluarkan maninya dengan tangannya, tetapi tiba-tiba dia berpikir kemudian keluar maninya. Maka ini tidak membatalkan puasa. Karena disebutkan dalam hadis Nabi, ufiya lil ummati, umatku dimaafkan, ya, ma haddasat bi anfusuha, apa-apa yang ada bisikan-bisikan atau hayalan-hayalan dalam hatinya, malam ta'amal bi wa au tatakallam, selama dia tidak berbicara dia juga tidak melakukannya. Jadi keluar maninya, dia tidak melakukan apa-apa, cuma pikirannya atau hayalan atau ada bisikan di hatinya, dia tidak berbicara juga. Dia juga tidak memandang, ya, konten-konten yang dilarang oleh Allah. Dia juga tidak bersentuhan dengan istrinya. Dia juga tidak melakukannya dengan tangannya. Ya, tapi keluar maninya dengan pikirannya. Ya, apa dia memikirkan atau membayangkan sesuatu, ya, berhubungan, tiba-tiba keluar. Maka ini tidak membatalkan puasa karena ini disebutkan bahwasanya Allah Subhanahu wa taala memaafkan umat Rasulullah SAW apa-apa yang terbetik dalam hatinya selama dia tidak mengerjakannya dan tidak mengatakannya. Ini ya demikian. Kemudian juga di antara pembatal puasa, di antara perkara yang tidak membatalkan puasa adalah ikhtilam, ya, ketika dia bermimpi di siang hari di bulan Ramadan. Ya, bermimpi, seorang bermimpi di siang hari bulan Ramadan, bermimpi basah di siang hari bulan Ramadan, maka tidak membatalkan puasanya. Ini dalilnya disebutkan rufi al kalam an salasatin. Pena itu diangkat dari tiga orang atau tiga golongan. Di antara disebutkan an-naimi, ya, minan naimi hatta yastaqiza. Ya, dari orang yang tidur sampai dia terbangun. Namanya orang bermimpi tidur. Ya, namanya orang bermimpi dia ya dalam keadaan tidur. Berarti apapun yang dilakukan dalam keadaan bermimpi diangkat pena. Jadi orang yang bermimpi keluar basa bermimpi basa di siang hari bulan Ramadan tidaklah membatalkan puasanya. Kemudian diantara juga yang tidak membatalkan puasa adalah ya asbaha fi fihi ta'amun falafisahu aw tarahahu lam yufsidu samahu. Ya. Misalkan ada orang yang dia habis makan sahur, kemudian belum membersihkan mulutnya, ya, atau dia dalam keadaan makan sahur mengantuk sekali, sementara makan tertidur. Ya, tiba-tiba dia terbangun dalam keadaan masih ada makanan di mulutnya. Atau ya, masih ada makanan di mulutnya. Maka ketika itu dia lafizahu. Dia mengeluarkannya, kemudian ya ini tidak membatalkan puasanya. Atau seseorang ada tersisa makanan ya setelah sahur belum membersihkan mulutnya, ada tersisa makanan di cela-cela giginya, ya cela-cela giginya. Maka ya ketika dia itu bisa mengeluarkannya, ya bisa mengeluarkannya, ya maka ya ini hendaknya dia mengeluarkannya. Tetapi ya kalau dalam keadaan ya dia ya bisa mengeluarkannya, ya sisa makanan tersebut agak besar, kemudian dia bisa mengeluarkannya, kemudian dia sengaja menelannya, ya misalkan ada tersangkut sepotong atau satu biji atau dua biji nasi ya di giginya, kemudian setelah dia sadar ya ini bisa dia keluarkannya, bisa dia memisahkannya dengan air liurnya, bisa dia mengeluarkannya atau meludahnya, ya kemudian dia menelannya dengan pilihannya, dia menelannya, maka ini akan membatalkan puasanya. Adapun kalau sisa makanan kemudian ya sulit untuk dia hindari, sulit untuk dia pisahkan dengan liurnya, kemudian tiba-tiba makanan tersebut bercampur dengan liurnya, makanan tersebut kecil sedikit bercampur dengan liurnya, kemudian masuk ya ke dalam, dia menelannya, maka ini tidak membatalkan puasa. Atau sulit dia mengeluarkannya dan sulit dia memisahkan dengan air liurnya, kemudian dia menelannya, tidak membatalkan puasa. Tetapi kalau makanannya besar kemudian bisa terpisah dengan liurnya, mudah untuk dia mengeluarkannya, ya kemudian dia menelannya makanan tersebut, ya dari sisa-sisa makanan yang ada di giginya besar dan dia menelannya, ya dan padahal dia mampu untuk mengeluarkannya, maka ini akan membatalkan puasanya. Jadi inilah beberapa perkara yang membatalkan puasa dan perkara-perkara yang tidak membatalkan puasa. Ada satu pembahasan juga di sini yang dibahas tentang bagaimana orang yang makan dan minum dia sak, apakah sudah terbit fajar atau masih belum terbit fajar, atau ketika dia sahur dia ada keraguan apakah sudah terbit fajar atau dia belum terbit fajar, ya kemudian dia makan makanan tersebut. Kalau dia ragu, maka para ulama kembali kepada asalnya. Asalnya adalah sebelumnya apa? Belum terbit fajar, maka tidak membatalkan puasa. Berbeda dengan ketika berbuka puasa, akan berbuka. Ya, dia mau makan, dia ragu apakah ini sudah waktunya terbenam matahari atau belum. Maka ketika ragu, dalam keadaan ragu dia makan, maka ini membatalkan puasanya. Karena ya keraguan itu kalau kita ragu kita kembalikan kepada asal. Asalnya ketika mau berbuka adalah belum waktunya berbuka asalnya. Maka ketika ragu, maka jangan berbuka. Pastikan dulu sampai dia berbuka, ya. Jadi kalau ragu makan sahur, apakah sudah waktu sahur atau apakah sudah waktu habis masuk fajar atau belum, maka makanan yang dimakan dalam waktu keraguan tersebut tidak membatalkan puasa. Tetapi kalau mau berbuka puasa, dia ragu apakah sudah terbenam matahari atau belum, kemudian dia makan, maka makanan tersebut ya ternyata ya belum ya, ternyata belum waktunya berbuka, dia makan, maka makanan itu membatalkan puasanya. Oleh karenanya kalau keraguan, kita kembali kepada asal. Asalnya kalau sahur adalah belum terbit fajar. Kalau asarnya mau berbuka adalah belum waktunya berbuka. Inilah diantara pembatal-pembatal puasa dan beberapa perkara yang dibolehkan bagi orang yang berpuasa. Termasuk yang dibolehkan bagi orang yang berpuasa adalah mengguyur air di atas kepalanya. Karena pernah Rasulullah SAW dilihat beliau mengguyur air di atas kepalanya dalam keadaan beliau haus berpuasa. Termasuk perkara yang dibolehkan juga bagi orang yang berpuasa adalah ketika dia hendak merasakan masakan di ujung lidah, tidak sampai masuk ke rongkongan. Maka ini juga dibolehkan bagi orang yang berpuasa. Ya, termasuk juga sikat gigi, ya, memakai pasta gigi dibolehkan bagi orang yang berpuasa. Inilah perkara-perkara yang dibolehkan bagi orang yang berpuasa, dan perkara-perkara yang membatalkan puasa tadi ada 4 perkara dan berbagai macam turunan yang ada dalamnya. Demikianlah ya kajian kita pada sore hari ini. Mungkin masih ada waktu untuk kita adakan tanya jawab. Ya, barakallahu fikum, jazakumullahu khairan katsira. Terima kasih banyak kepada Ustaz Romli bin Hayya hafizahullah dari lanjutan pembahasan khusus dari kitab Usyam, dari kitab Radul Murbi di kesempatan sore hari ini. Dan baiklah para pendengar rahimakumullah, kita membuka sesi tanya jawab. Anda bisa mengirimkan pertanyaan Anda di 0822-9298-625 ataupun Anda yang menyaksikannya melalui live Facebook Radio Roja Kendari, Anda juga dapat menuliskannya di kolom komentar kami. Baik, kita angkat pertanyaan melalui live Facebook Radio Roja Kendari dari Ibu Emi Sari. Beliau bertanya, "Bismillah, saya ingin bertanya Ustadz, walaupun ini sudah dijawab sebelumnya, apakah keramas rambut dan menggosok gigi di siang hari saat berpuasa menyebabkan puasa kita tidak sah? Mohon penjelasan selanjutnya Ustadz, barakallahu fikum." Iya, jadi di antara perkara yang dibolehkan untuk bagi orang yang berpuasa tidak mengapa, termasuk bersikat gigi atau pasta gigi. Yang memakai pasta gigi ini dikiaskan dengan siwak, karena diperintahkan kita oleh Rasulullah SAW untuk bersiwak. Laula ana suka ala ummati lamartukum bisiwak inda kulli salatin. Kalaulah tidak memberkahi umatku, maka aku akan perintahkan kepadanya untuk bersiwak setiap kali dia akan melaksanakan salat. Oleh karenanya perintah ini baik di bulan Ramadan maupun di luar bulan Ramadan, bersiwak. Jadi orang yang bersiwak itu ya tidak membatalkan puasanya, bahkan dianjurkan ketika dia akan mau salat. Demikian juga ya dikiaskan dengan orang yang membersihkan mulutnya dengan sikat gigi, meskipun dengan memakai pasta gigi, maka tidak membatalkan puasanya. Kemudian tadi juga tentang keramas rambut baik laki-laki maupun perempuan, ini disebutkan dalam hadis riwayat Abu Daud, Abu Bakar ra'a Nabi sallallahu alaihi wasallam, beliau pernah melihat Nabi sallallahu alaihi wasallam yasubbu ala ra'sil ma', dia menuangkan di atas kepalanya air, wa huwa sha'imun minal 'ajz, dia dalam keadaan berpuasa karena haus atau karena puasa apa cuaca yang har, buat cuaca yang sangat panas. Maka boleh kalau kita ingin mendinginkan badan ya kita mandi meskipun dengan membasahi kepala, tidaklah membatalkan puasa, atau kita mandi di kolam tidak membatalkan puasa kita. Ya, demikian. Kita angkat pertanyaan berikutnya melalui WhatsApp yang masuk di WA Radio Roja Kendari dari 0852-5600-64 dan seterusnya. Beliau bertanya, "Assalamualaikum Ustaz, mohon maaf pertanyaannya di luar materi. Saya ingin bertanya tentang tata cara yang benar saat kita ziarah kubur. Bisakah juga kita ziarah kubur hari Jumat atau seperti yang dilakukan oleh sebagian masyarakat menjelang puasa dan lebaran? Lalu bagaimana hukumnya kita mencabuti rumput atau tanaman lainnya yang berada di atas kuburan? Karena bukankah kita dilarang menginjak kuburan? Terima kasih." Iya. Nabi sallallahu alaihi wasallam memerintahkan kita untuk ziarah kubur. Ya. Dulu ya dilarang ziarah kubur, kata Nabi, "Fal an fazuruha." Sekarang ziarahilah kubur, "Fa innaha tusakkirakumul al akhirah." Karena sirah kubur itu mengingatkan kita kepada hari akhir persiapan kita. Jadi ya, bersiarah kubur adalah perkara yang disyariatkan bagi kita, tujuannya untuk kita mendoakan orang yang ada di kuburan, kemudian juga tujuannya juga untuk mengingatkan kepada kita tentang kematian atau persiapan kita untuk menghadapi kematian tersebut. Kemudian diantara adab-adab kita sirah kubur, diantaranya adalah ketika kita masuk di pekuburan, kita mengucapkan assalamualaikum ya ahla diyar minal mu'mina wal mu'minan. Kita mengucapkan salam kepada mereka, ya, pada kuburan orang-orang mukmin dan orang-orang mukminah. Kemudian kita meminta doakan al-afiyah, ya, keselamatan diri kita dan diri mereka. Jadi kita mendoakan kepada orang-orang yang ada di pekuburan dari kaum mukminin. Karena doanya orang mukmin yang masih hidup itu, ya, berguna bagi orang mukmin yang sudah meninggal. Kemudian yang kedua, di antara adab kita ziarah kubur, kita membuka sendal kita ketika kita sudah masuk di area pekuburan. Karena ini perintah Nabi kita sallallahu alaihi wasallam untuk tidak memakai sendal atau alas kaki ketika di kuburan. Kemudian kita juga tidak boleh menginjak kuburan atau duduk di atas kuburan. Ini ya la tajlis ala alaiha, tidak boleh kita duduk di atas kuburan tersebut. Kemudian adapun mencabut rumput atau membersihkan tidak mengapa selama kita tidak duduk-duduk di atas kuburan tersebut. Kita berada di sisi kuburan, kemudian kita membersihkan rumput-rumput atau kotoran yang ada di kuburan tersebut, kita tidak mengapa kita melakukannya. Jadi dengan syarat kita tidak melakukannya sambil duduk-duduk di atas kuburannya, tidak. Ya, kita di sisi kuburannya atau di pinggir kuburannya kita mencabutnya. Maka ini adalah dibolehkan. Yang dilarang bagi kita adalah melakukan berbagai macam ritual ibadah yang tidak disyariatkan, seperti datang di sana di kuburan membaca surat Yasin dan lain sebagainya. Maka ini adalah tidak bolehkan. Apalagi meminta kepada orang yang ada di kuburan, ya, meminta sesuatu kepada orang yang ada di kuburan. Maka kalau kita meminta, mintalah kepada Allah, bukan kita meminta kepada makhluk, apalagi ya yang sudah meninggal dunia, padahal dia juga butuh kepada ya doa kita. Masa kita mau doakan, meminta doa kepadanya padahal dia butuh kepada doa kita. Jadi inilah diantara adab-adab ketika kita mencari kubur. Kemudian hubungannya dengan waktu-waktu tertentu, jadi ziarah kubur itulah disyariatkan. Tetapi ketika kita menentukan ya waktu-waktu tertentu, artinya kita meyakini bahwasanya waktu ini adalah afdol. Ya, waktu ini adalah afdol untuk kita bersiarah ya daripada waktu yang lain, maka ya, ini belum kita dapatkan dalil yang menunjukkan demikian ini. Bahkan ya sebagian ulama mengatakan bahwasanya mendatangi atau menziarahi kuburan pada waktu-waktu tertentu yang dia meyakini bahwasanya itu adalah waktu yang afdol, yang tidak datang dalilnya, maka ini adalah termasuk perkara bid'ah dalam agama, yang dilarang dalam agama. Wallahualam bishawab. Ya, barakallahu fikum Ustaz, dan pertanyaan tadi merupakan pertanyaan terakhir di kesempatan kali ini. Seperti biasa mungkin ada ikhtitam yang disampaikan, tafadhol. Iya. Sebagai ikhtitam, bahwasanya ketika kita berbicara tentang masalah hukum-hukum, utamanya hukum-hukum yang membatalkan puasa atau hukum-hukum yang dibolehkan bagi orang yang berpuasa, maka kita tidak boleh berbicara secara akal. Minimal kita mempunyai dalil atau minimal kita mempunyai pegangan dari ulama kita, yang ulama kita tersebut berpendapat dengan berdasarkan dalil ini dan dalil ini. Oleh karenanya, untuk menentukan bahwasanya ini adalah pembatal puasa atau ini tidak membatalkan puasa, maka kita harus rujuk kepada dalil yang ada. Ketika dalilnya ada, maka kita terima. Ketika dalilnya tidak ada secara akal, maka tidak boleh kita mengatakan ini membatalkan puasa, ini tidak membatalkan puasa, padahal tidak ada dalilnya sama sekali. Inilah di antara adab kita ketika kepada hukum-hukum Allah Subhanahu wa taala. Demikianlah kita cukupkan. Subhanakallahumma bihamdika, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.